Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad, di mana pada bab yang sebelumnya dibahas tentang keutamaan orang yang mengurusi anaknya yang yatim. Adapun pada kesempatan ini, bab baru berkata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, bab fadli man ya'ulu yatiman min abawaihi. Utamaan orang yang mengurusi anak yatim dari kedua orang tuanya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Abdullah ibnu Muhammadin qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Safwan qala haddatsatni Unaisa an Ummi Sa'id binti Murrata Al-Fihri an abiha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini au kahadhihi min hadhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang yang mengurusi anak yatim, yang menanggung nafkah anak yatim, akan sama-sama berada di surga sebagaimana posisi dua jari ini. Dan telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Sangat dekat. Jari telunjuk dan jari tengahnya. Itulah permisalan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang posisi orang yang mengurusi anak yatim dengan beliau di surga nanti. Sangat dekat. Atau kata beliau, seperti jari ini dari jari ini. Ya. Ini sangat dekat sekali. Ya. Dan dijelaskan dalam riwayat yang lain tadi, apa yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian riwayat yang lain, qala haddatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab qala haddatsani Abdul Aziz ibn Abi Hazim qala haddatsani Abi qala sami'tu Sahl bin Sa'ad 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad hadis yang sahih ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Wa qala bi isba'aihi as-sabbaba wal wusta. Kata Rasulullah SAW, aku dan orang yang mengurusi anak yatim di surga nanti seperti ini. Dan beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimallah pada pertemuan yang sebelumnya, lafaz ini, ya, aku dan orang yang mengurusi anak yatim berada di surga seperti dua jari ini. Ini kata beliau maknanya apa? Orang yang mengurusi anak yatim itu masuk surga, ya. Ya. Sehingga dia berada dekat dengan Nabi Muhammad SAW, keutamaan yang sangat besar bagi orang yang mampu dan ikhlas, ya, mengurusi anak-anak yatim. Kemudian riwayat yang ketiga, qala haddatsana Musa qala haddatsana Al-Ala ibnu Khalid ibni Wardan Qala haddatsana Abu Bakar ibnu Hafs anna Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa 'ala khiwanihi yatim. Pada riwayat ketiga ini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan asar, yang menyebutkan bahwa Abdullah ketika menyantap makanan mesti ada di meja makannya anak yatim. Di mana Abdullah ketika makan menyantap makanan selalu bersama dengan anak yatim, ya, selalu dengan anak yatim. Ini yang dicontohkan oleh salaf kita. Nah, mengurusi anak yatim, ya, mengajak mereka makan bersama, ya, karena keutamaannya sangat besar. Keutamaannya adalah masuk surga biiznillahi ta'ala. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Kata beliau, سبق الكلام على هذا الحديث بأن كافل اليتيم يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم. Telah berlalu penjelasan tentang hadis yang barusan kita baca yang menyatakan bahwa orang yang mengurusi anak yatim nanti pada hari kiamat akan bersama Nabi SAW di dalam surga. Nah, dan beliau akan tekankan nanti apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu pasti, ya, tidak mungkin diselisihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau disebutkan masuk surga, maka orang yang masuk kriteria ini, yang benar-benar mengurusi dengan ikhlas dan dia muslim, maka akan masuk surga biiznillahi ta'ala. Waqad yakunul yatimu imma akhan lahu faqada abahu wa baqiya minal abna'il arshad fa'atafa 'alal yatim. Ya. Terkadang anak yatim itu adalah saudara kita sendiri. Makanya di sini disebutkan dalam judul bab keutamaan orang yang mengurusi anak yatim dari kedua orang tuanya, yaitu anak yatim yang itu saudaranya sendiri. Ya. Adapun bab yang sebelumnya mengurusi anak yatim yang itu adalah anaknya sendiri. Ya. Ya, ini apa? Ini khitabnya tujukan kepada siapa? Kepada ibu, ya, yang meninggal suaminya, ya, sehingga dia mengurusi sendiri apa anaknya. Ya. Adapun sekarang adalah mengurusi anak yatim yang dia adalah saudaranya sendiri, ya. Ya, sama-sama yatim, tapi dia punya kelebihan, dia sudah balig, sudah dewasa, sehingga dia mengurusi saudaranya yang yatim. Karena pada pembahasan sebelumnya sudah disebutkan definisi yatim, ya, yaitu anak yang kehilangan ayahnya meskipun dia masih punya ibu dan dia dunal bulugh, belum balig. Sehingga di sini, ya, bab yang sedang kita bahas sekarang ini, misalnya ada seorang, ya, sudah balig, ya, punya saudara atau saudari yang mereka semua sudah kehilangan ayah, dianya kehilangan ayah dan saudara-saudaranya kehilangan ayah. Tapi dia punya kelebihan, dia sudah balig, ya. Maka di sini dikatakan al-arsyad, sudah balig. Sehingga dia fa'atafa 'alal yatim, ya, sehingga dia bisa menyayangi saudara-saudaranya yang sudah yatim, yang belum balig. Nah, dia menafkahi, dia mengurusi keperluannya. Ya. Maka keutamaannya sangat besar, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis dari riwayat yang tadi. Au min qarabatihi, atau bisa juga mengurusi anak yatim yang bukan saudaranya tapi masih dalam kerabatnya, masih kerabatnya. Fa'atafa 'alaihi liyanala hadza tsawabal 'adzim, ya. Sehingga dia menyayangi anak-anak yatim yang masih kerabatnya untuk mendapatkan keutamaan yang sangat agung ini. Nah, dan masing-masing tentunya bisa melihat kadar kemampuannya, ya. Nah, tentunya sebagaimana, ya, penjelasan-penjelasan sebelumnya, ya, setelah dia bisa menafkahi dirinya sendiri, anak istrinya, nah, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, baru dia bisa mengurusi anak yatim atau orang lain, ya, untuk mendapatkan keutamaan yang sangat agung ini. Fadinul Islam dinut takafuli bainal muslimin al-qaribi wal ba'id. Agama Islam ini adalah agama yang saling membantu. Yang mengajak untuk saling membantu, saling bersolidaritas ya. Antara sama kaum muslimin, baik yang dekat ataupun yang jauh ya. Karena ini yang diajarkan oleh Islam, saling membantu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wa dinur rahmat, dan agama Islam ini adalah agama rahmat, agama kasih sayang. Ya da'u ila rahma, mengajak kepada saling berkasih sayang. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dari sahabat Abdullah ibnu Amr, Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang, suka menyayangi orang lain, ya, membantu orang lain, maka dia akan disayangi, diberi rahmat oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah penduduk bumi ini, ya, maka Allah akan menyayangi kalian, ya. Maka Allah yang berada di langit, di atas singgasananya, akan menyayangi kalian, ya. Keutamanya sangat besar bagi orang yang suka membantu, mengasihi orang lain. La siyama dhaif alladhi la yastati'u an yajliba li nafsihi al-maslahata aw yadfa'a 'anha ad-durrah. Apalagi yang dibantu itu adalah orang yang lemah, tidak mampu mendatangkan maslahat untuk dirinya sendiri dan tidak mampu untuk menolak mudarat dari dirinya sendiri, ya. Yaitu seperti anak-anak kecil, ya. Atau seperti yang dicontohkan pada penjelasan sebelumnya, seperti janda-janda, ya, perempuan. Nah, ya, anak kecil yang belum bisa mencari nafkah sendiri, ya, maka keutamanya sangat besar, ya, membantu mereka, ya, menafkahi mereka, mengurusi mereka. Nah, makanya disebutkan sini la siyama, apalagi, ya, yang disayangi, yang dibantu itu adalah orang-orang yang lemah, yang memang tidak bisa mencari nafkah sendiri, maka keutamanya lebih besar. Wal yatim kama madha bayanuhu min bani adama man faqadal aba walau kana ma'ahu um. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, pengertian yatim adalah, ya, pengertian yatim dari bani Adam, ya. Nah, sekali lagi, pengertian yatim, definisi yatim dari bani Adam, ya. Kalau di untuk hewan beda lagi. Nah, yatim dari bani Adam pengertiannya adalah anak yang belum balig, yang dia kehilangan ayahnya meskipun ibunya masih ada. Nah, ini adalah definisi yatim. Fa in faqadal aba wal ma'an fahuwa ashaddu yutman, ya. Jika seorang anak yang belum balig itu kehilangan ayah dan ibunya secara bersamaan, maka dia bisa dikatakan yatim, dikatakan yatim, tapi yatimnya, ya, lebih apa, di atas yatim yang kehilangan ayahnya, ya, lebih perlu untuk dikasihani, ya. Nanti jika dia belum balig dan kehilangan ayah dan ibunya. Wahajatuhu ila man yakfuluhu aktsar, dan hajat kepada orang yang menanggung dan mengurusinya lebih besar lagi, ya. Nah, kenapa? Ya, karena dia kehilangan ayah dan ibunya dan belum balig, ya. Kalau tadi kehilangan ayahnya saja sudah dikatakan yatim, ya, dan bisa saja mungkin ibunya mencari nafkah, ya, berusaha mencari ma'isyah dengan kemampuannya, ya, masih ada kemungkinan bisa mencari nafkah untuk anak. Tapi di sini tidak ada ayah dan ibu, sehingga dikatakan asyaddu yutman, ya, lebih yatim lagi, ya, dan lebih butuh lagi kepada bantuan kaum muslimin yang lain. Fabayan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fabayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajra man yakfulul yatim, ya. Sehingga Nabi SAW menjelaskan pahala ganjaran bagi orang yang menanggung anak yatim. Wa yakumu bitarbiyati diniyah, dan keutamaan orang yang mendidik agama anak yatim. Wa yakumu bima'isyatihi bima yahtaju ilaihi minal ma'kali wal mashrabi wal maskani wal inaya bihi hatta yablugha mablagha rijal. Dan keutamaan disebutkan oleh Nabi SAW juga, keutamaan orang yang menafkahi kebutuhan-kebutuhan anak yatim dari makanannya, minumannya, tempat tinggalnya, dan memperhatikan, memelihara anak yatim sampai anak yatim itu mencapai usia balig, sampai anak yatim itu mencapai usia dewasa, bisa mencari ma'isyah sendiri. Faja'a hadzal ajrul 'adzim annahum murafiqun lin nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Maka dalam riwayat-riwayat yang telah kita bacakan pada kesempatan ini dan yang sebelumnya, disebutkan keutamaan pahala yang sangat besar bagi orang yang mengurusi anak yatim, ya. Bahwasanya dia akan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, akan berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, keutamaan yang besar. Nah, bagi orang yang benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberikan kemampuan, maka jangan sia-siakan keutamaan ini. Nah, kalau ingin benar-benar berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga dan dia mempunyai kemampuan, ya, maka hendaknya dia benar-benar mengamalkan hadis ini. Nah, baik anak yatim itu kerabatnya, saudaranya sendiri, tetangganya atau yang lainnya, ya, maka dia termasuk dalam keutamaan ini biiznillahi taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa qala bi isba'ihi as-sababati wal wustah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan orang yang mengurusi anak yatim di surga nanti seperti dua jari ini. Nah, seperti dua jari ini, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, sangat berdekatan. Laisa bainahuma farq. Nah, muttasilatani hakadha, ya. Antara jari telunjuk dan jari tengah itu tidak ada pemisah, tidak ada jari yang lain. Langsung bersambung, ya. Menunjukkan apa? Sangat dekat posisi orang yang mengurus anak yatim, ya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Man yakfulul yatima minal abi awil abawaini yakunu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Barang siapa yang mengurusi, menanggung anak yatim yang kehilangan ayahnya atau kehilangan ayah dan ibunya sekaligus, maka dia, orang yang mengurusi anak yatim ini, akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Wa hadza targhibun 'adzim. Maka ini dorongan yang sangat besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Motivasi yang sangat besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, agar bagi yang mampu untuk mengurusi anak yatim, yang dia anak yatim itu tidak bisa mengurusi, mencari nafkah untuk dirinya sendiri, ya, keutamanya sangat besar. Dan ini wa wa'dun shadiqun minas shadiqil masduqi alaihi salatu wassalam la yatakhallaf. Dan ini adalah janji, ya. Apa yang disebutkan dalam hadis-hadis ini adalah janji yang benar. Yang mengucapkannya adalah orang yang jujur, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan al-masduq. Nah, apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yatakhallaf, tidak mungkin diselisihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu terjadi. Bisyartin, tapi syaratnya apa? An yakuna hadzal kafil min ahlil islamil mutamassikin bima kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhul kiram. Dengan syarat orang yang mengurus anak yatim ini adalah orang Islam yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dipahami, yang diamalkan oleh para sahabat yang mulia, ya, di atas sunnah. harus orang Islam, harus Muslim. Idza tuqbalul a'malus shalihah wa yusabu fa'iluha fil akhirati illa bi syartil Islam. Karena amal-amal saleh itu tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan diberi pahala di akhirat nanti. Nah, kecuali harus ada syarat ini, syarat Islam, ya, ikhlas, ya, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Benar-benar mengharapkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis ini, bukan mengharapkan pujian, sanjungan atau materi dunia, tapi benar-benar mengharapkan keutamaan masuk surga. Maka janji Nabi SAW ini yang disebutkan dalam hadis ini tidak mungkin, ya, diselisihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti Allah akan menepati janjinya. Nah, ini akhir penjelasan 3 riwayat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.